Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله sore hari ini kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam halaqah ilmiah majlis ta'lim yang semoga senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyati wal Manhaji. Kali ini kita awali dari hadis yang ke-24. Kita akan baca hadisnya terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan kita sampaikan poin-poin penting yang merupakan faidah yang bisa kita petik atau ambil dari hadis tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yaqussu 'alan nasi illa amirun aw ma'murun aw mura'in. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, tidak ada yang menyampaikan atau membacakan sebuah kisah kepada manusia illa amirun, kecuali penguasa. Artinya yang biasa melakukan itu adalah penguasa, au ma'murun, atau yang diizinkan oleh penguasa, au mura'in, atau orang yang cari muka alias riya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tujuan utama dari disampaikannya atau dibacakannya kisah itu untuk memberi wejangan atau nasihat. Harapannya kalau nasihat atau wejangan disampaikan dalam bentuk kisah atau pembacaan cerita-cerita, maka akan lebih dapat diterima. Memang tidak dipungkiri, kisah-kisah itu memberi faedah, apalagi kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang-orang yang soleh, bermanfaat dan menjadi pelajaran tersendiri. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian juga di surat Al-Baqarah ayat 179, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian, kata Allah, dalam kisah-kisah itu ada kehidupan, memberi semangat, memberi motivasi. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian senantiasa bertakwa. Yang jadi masalah adalah kebanyakan tukang-tukang cerita atau yang suka menyampaikan kisah-kisah itu jauh dari pemahaman ilmu agama. Artinya pemahaman ilmu agamanya dangkal, apalagi kalau menyangkut riwayat, menyangkut hadis. Sehingga inilah yang menjadi sorotan dari para salaf. Nanti akan kita baca pernyataan-pernyataan mereka. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang menyampaikan kisah ke tengah-tengah manusia yang biasa melakukan hal itu kecuali penguasa atau yang disuruh oleh penguasa atau orang yang cari muka. Perhatikan kalimat terakhir, muro, orang yang cari muka. Artinya tidak semua orang yang menyampaikan kisah, membacakan cerita-cerita itu benar yang dibacakannya, baik orangnya. Ada juga yang menyampaikan kisah, membacakan cerita-cerita itu ternyata orang yang cari muka, dan bahkan cerita-cerita yang disampaikannya, yang dibacakannya itu sama sekali tidak ada dasarnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat faidah-faidah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, fihi anna min turuqi naf'in nasi al-wa'zu wa dhikrul qisasi fihi wa ma fiha min al-ibari. Sesungguhnya di antara cara dalam memberikan manfaat kepada manusia adalah menyampaikan wejangan secara langsung atau membacakan kisah-kisah yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan memang, atau tidak dipungkiri memang, di antara kisah-kisah itu ada yang bisa memberikan pelajaran berharga, seperti kisah-kisahnya para anbiya, kisah-kisahnya para sahabat dan orang-orang soleh. Faedah kedua, anna wa'adhan nasi wal kalama fi majami'ihim laisa musya'an likulli ahadin. Memberikan wejangan kepada manusia dan berbicara di tempat-tempat berkumpul mereka, seperti di masjid-masjidnya misalnya, itu laisa musya'an likulli ahadin, tidak dibolehkan secara terbuka bisa dilakukan oleh setiap orang. Apalagi ini menyangkut agama. Ya. Apalagi ini menyangkut apa? Agama. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah wejangan. Tidak bisa disampaikan oleh sembarang orang. Yang bisa menyampaikan nasihat atau wejangan agama itu adalah orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu, punya kemampuan dalam hal itu, punya modal ilmu agama yang baik dan benar. Makanya dikatakan di sini bahwa menyampaikan nasihat di hadapan manusia, berbicara di tempat-tempat berkumpul mereka seperti di masjid-masjidnya, itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, secara bebas, diberi kesempatan semua orang. Qala ba'dhu syurah aw ma'murun, sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini, kalimat aw ma'murun tadi dalam hadis dikatakan la yaqussu 'alan nasi illa amirun, enggak ada yang menyampaikan cerita, membacakan kisah-kisah ke hadapan manusia kecuali penguasa. Au ma'murun atau ma'mur ay ma'dzunun lahu fi dzalikal hukm, yakni yang diberi izin oleh penguasa. Li'annal imama nasabun lil masalihi. Sebab seorang penguasa itu memang diangkat dalam rangka memberikan kemaslahatan. Faman ra'ahu la'iqan nasabahu lil qassi, aw ghairi la'iqin fala. Maka jika seorang penguasa melihat ada orang yang layak untuk menyampaikan dan membacakan kisah-kisah, ia akan memberikan izin. Dan siapa yang tidak layak, maka tidak akan diberikan izin olehnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada apa yang tadi kita sampaikan, bahwa tidak boleh sembarang orang untuk menyampaikan kisah atau wejangan-wejangan di hadapan manusia. Nah, paling tidak yang dibolehkan itu orang yang memang punya mandat khusus dari penguasa, punya tugas, ditunjuk. Nah, paling tidak seperti itu. Di samping tentunya harus punya kemampuan ilmu agama yang baik. Faidah berikutnya yang ketiga, aslun fi man'i ba'dhin nas minal wa'dhi fi majami'in nas wa yata'akkadu hadha idza khushiya husulu dhararin lin nas bisababi jahalatil mutakallam. Hadis di atas ini menjadi dalil tentang dilarangnya sebagian orang, atau boleh dilarang sebagian orang dari menyampaikan nasihat di tempat-tempat berkumpul manusia, di masjid misalnya. Dan itu lebih ditekankan apabila khusya husulu dororin linnas, dikhawatirkan terjadi bahaya yang menimpa manusia oleh sebab kebodohan si pembicara. Jadi ada hak memang dari penguasa atau dari pihak yang punya wewenang di satu tempat melarang sebagian orang menyampaikan nasihat, khutbah atau ta'lim bahkan. Larangan tersebut menjadi sangat beralasan kalau dikhawatirkan terjadinya mudarat bagi para pendengar karena kebodohan yang akan menyampaikannya. Jadi tidak disalahkan kalau misalnya penguasa melarang sebagian pihak dari menyampaikan tali, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat jika dikhawatirkan ada mudarat yang bisa menimpa masyarakat. Nah, qala dzakara at-tarikhu annahu, kemudian disebutkan di sini bahwa sejarah telah menyinggung soal ini. Sejarah telah menyinggung soal ini fi'am pada tahun 284 Hijriah dulu, tahun 284 Hijriah. Nudiya fil masjidil jami fi Baghdad binahyin nas anil ijtima' ala qasin wa yamna'ul qussas minal qu'ud. Diumumkan di masjid jami, masjid agung di kota Baghdad, larangan semua orang untuk berkumpul mendengarkan tukang cerita, dan larangan para tukang cerita untuk duduk di masjid. Jadi dalam sejarah pun pernah ada larangan untuk menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan kisah di hadapan banyak orang, yang biasa dilakukan oleh al-qussas, tukang cerita. Wa min asbabi dzalikal man'i, di antara sebabnya adalah anna aktsaral qissas la yu'na bi sahihil ilmi. Mayoritas tukang cerita itu tidak memiliki perhatian terhadap ilmu yang benar. Ini yang tadi di awal kita singgung, mayoritas tukang cerita itu tidak memiliki perhatian terhadap ilmu yang benar. Wajar saja jika kemudian ada larangan secara khusus bagi mereka untuk menyampaikan kisah di hadapan banyak orang, dan ada larangan bagi mereka untuk tetap duduk-duduk di masjid. Bukan hal yang baru ya, dalam sejarah sudah pernah ada di Masjid Jami di kota Baghdad tahun 284. Jadi tadi dikatakan bahwa di antara sebabnya adalah anna aktsarul qissas la yu'na bi sahihil ilmi. Mayoritas tukang cerita itu tidak memiliki perhatian terhadap ilmu yang benar. Li'annal ghaliba minhum al-ittisa' bi dhikril qisasi duna dhikril ilmil mufid. Karena umumnya mereka itu terlalu meluas dalam membacakan kisah-kisah tanpa menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Namanya juga tukang cerita, tukang kisah, jelas yang diutarakannya bisa jadi dari awal sampai akhir itu cerita demi cerita, kisah demi kisah, apalagi biasanya diawali dengan bahasa konon. Ini kalau sudah konon itu udah gak jelas riwayatnya. Ada kan orang kalau cerita konon katanya, sudah konon terus katanya lagi. Kalau kisah-kisah yang sahih itu biasanya diriwayatkan oleh imam fulan disebutkan dalam kitab ini, sirah ini, dan seterusnya. Nah, jadi umumnya mereka itu terlalu meluas dalam menyebutkan kisah-kisah tanpa menyebutkan ilmu yang bermanfaat, berfaedah. Thumma ghalibuhum yakhlutu fima yuriduhu wa rubbama i'tamada ala ma aktharuhu muhal. Kemudian umumnya mereka juga mencampur adukan kisah yang disampaikannya, campur aduk, ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya kisah itu, bahkan ada juga yang tidak jelas asal usulnya. Wa rubbama i'tamada, bahkan terkadang bersandar kepada yang kebanyakannya muhal, cerita-cerita yang mustahil. Nah, itulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang melatar belakangi mengapa dulu ada sebagian tukang kisah atau tukang cerita itu dilarang menyampaikan kisah di hadapan banyak orang dan dilarang duduk-duduk di masjid. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, ma amatal ilmu illa al-qussas yajlisu ar-rajulu al-qasa sanatan fala yata'allaqu minhu bi syai' wa yujalisu al-alima fala yaqumu hatta yata'allaq minhu syai'. Dulu Imam Abu Qilabah rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak ada yang mematikan ilmu kecuali al-qussas, tukang-tukang cerita. Tadi di awal kita katakan bahwa para salaf menyoroti hal ini. Ya. Tidak ada yang mematikan ilmu kecuali tukang-tukang cerita. Yujalisu ar-rajulu al-qasa sanatan fala yata'allaqu minhu syai'. Seseorang yang duduk di sisi tukang cerita selama satu tahun, gak ada yang nyangkut apapun itu, gak ada yang nyangkut, gak dapat apa-apa. Wa yujalisul alim, namun seseorang yang duduk di sisi seorang alim, maka tidaklah ia bangkit dari tempatnya melainkan ada yang nyangkut sesuatu dari ilmu. Mendapatkan sesuatu dari ilmu. Ini bedanya antara ahlul ilmi dengan al-qussas, tukang-tukang cerita. Berapapun lamanya seseorang duduk, belajar, bergaul dengan tukang cerita, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Gak akan mendapatkan apa-apa. Kalau sebelumnya bodoh, maka setelah duduk dengan tukang cerita, tukang kisah, akan tetap bodoh, bahkan bisa jadi lebih bodoh daripada sebelumnya. Tapi kalau seseorang duduk di sisi ahlul ilmi, belajar ilmu kepadanya, walaupun singkat, ya, tidak terlalu lama, maka ia akan mendapatkan sesuatu dari ilmu agama. Sekalipun mungkin secara kecerdasan kurang, lambat ya, memahami sesuatu, tapi kalau terus-terusan duduk di sisi ahlul ilmi, akan tetap ada ilmu yang didapat. Nah, jadi yang bisa memberikan athar, pengaruh positif pada diri seseorang itu adalah ilmu, bukan cerita, bukan kisah. Apalagi kalau kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya, kisah-kisah yang tidak jelas. Kalau kisah-kisah yang sahih dalam Al-Quran misalnya, dalam hadis, itu bagian dari ilmu. Itu bagian dari ilmu, sehingga tidak lagi disebut sebagai apa? Kisah, ya. Tapi bagian dari ilmu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya yang keempat, yang kelima, annal qisasa wal wa'za yakunu mahmudan idza kana sahibuhu ala basiratin min amrihi. Kisah-kisah dan nasihat menjadi sesuatu yang terpuji apabila orang yang menyampaikannya ala basiratin min amrihi, di atas ilmu. Apabila orang yang menyampaikannya di atas ilmu, tentu kisah yang dibacakannya atau yang disampaikannya adalah kisah-kisah yang sahihah, dan nasihat yang disampaikannya pun nasihat-nasihat yang memang sumbernya jelas dari Quran, dari sunnah, dari perkataan para ulama, para salaf. Su'ila al-Imam Ahmad an mujalasatil qussas. Dulu Imam Ahmad pernah ditanya tentang duduk belajar atau bergaul dengan para tukang cerita. Faqala, beliau rahimahullah menjawab, idza kanal qasu saduqan fala ara bimujalasatihi ba'san. Kalau si tukang cerita itu jujur, maka aku anggap tidak apa-apa duduk dengannya, bergaul dengannya, belajar kepadanya. Asalkan syaratnya apa? Jujur. Jujur adalah satu bukti kalau orang tersebut memiliki ilmu. Dia tidak akan menyampaikan cerita-cerita yang tidak berdasar. Tentu cerita-cerita yang disampaikannya cerita-cerita yang punya asalnya yang jelas. Dia tidak akan berbohong. Kemudian wa mimma uniya bihi ahlul ilmi fi sya'nil qas wal wa'id umuran minha atau umurun minha, di antara hal yang menjadi perhatian ahlul ilmi tentang tukang cerita dan tukang pemberi nasihat adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, an yuraji'a ahlal ilmi wa bi khassatin fi ma sayadhkuruhu min al ahadisi war riwayat. Hendaknya tukang cerita ataupun pemberi nasihat itu selalu merujuk kepada ahlul ilmi. Selalu merujuk kepada ahlul ilmi. Wa bihasatin fi ma yadhkuruhu min al ahadits war riwayat, khususnya dalam hal yang disampaikannya menyangkut hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Agar yang disampaikannya itu betul-betul memiliki nilai ilmiah dan ada tanggung jawab ilmiah. Nah, hatta la yu'thamu nafsuhu bil qawli bila ilmin wa yadurru ghayrahu bi jahalatihi, agar tidak membuat dirinya berdosa karena mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, dan agar tidak membahayakan orang lain karena kebodohannya. Sudah biasa memang pemberi nasihat itu tidak selalu dari kalangan orang yang dikatakan ahlul ilmi. Ada orang yang baik, ya, ada orang yang baik, mampu menyampaikan sesuatu, dia bisa memberi wejangan, memberi nasihat. Catatannya harus selalu merujuk kepada ahlul ilmi. Ya. Demikian juga tukang cerita, ada orang yang mungkin lebih senang ketika menyampaikan sesuatu itu dirangkai dalam bentuk kisah, ya. Atau saat ingin menasehati itu mencari riwayat-riwayat yang berhubungan dengan kisah-kisah yang terkait. Ini juga sama, dia harus merujuk kepada ahlul ilmi untuk memastikan apakah yang disampaikannya itu ada dasarnya atau tidak, agar selamat dari berbicara tanpa ilmu. Sebab pertanggungjawabannya berat, ya. Dan agar jangan sampai orang lain celaka karena kebodohannya. Qala wa mimma yahsunu dhikruhu fi hadzal maqam annahu fi 'asril qa'im bi amrillah dan kata penulis di antara hal yang baik untuk disampaikan di sini adalah bahwa di zaman tegaknya perintah Allah, nuhiya al-qussasu wal-wa'adhu an iradi hadisin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'riduhu alal khatib al-Baghdadi fama amarahum bi iradihi awraduhu wa ma mana'ahum minhu al-ghawhu. Dulu para tukang cerita dan pemberi wejangan itu dilarang dari menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai mereka memperlihatkannya terlebih dahulu kepada Imam Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi termasuk tokoh ahli hadis terkemuka, ya, pada saat itu menjadi rujukan banyak orang, terutama dalam urusan riwayat-riwayat hadis. Nah, di saat itu khusus untuk tukang-tukang cerita dan pemberi nasihat ketika ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah, itu harus memperlihatkan dulu hadis tersebut ke hadapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini bentuk kehati-hatian. Bukan termasuk hal yang rumit atau cenderung dipersulit seseorang menyampaikan hadis Rasulullah, tidak. Tapi justru ini gambaran betapa kuatnya amanah orang-orang dahulu, apalagi menyangkut agama, ya, menyangkut agama. Diperlihatkan ke hadapan Khatib Al-Baghdadi, fama amarahum bi iradihi awraduhu, hadis-hadis yang diperintahkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi untuk disampaikan, maka boleh mereka sampaikan. Dan yang dilarang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, maka jangan sampai mereka sampaikan. Harus mereka abaikan. Kemudian, perkara kedua yang menjadi perhatian ahlul ilmi menyangkut tukang cerita dan pemberi nasihat adalah adamu italati majlisil wa'di. Tidak boleh terlalu lama mengadakan majlis nasihat. Jadi nasihat itu kalau mau disampaikan tidak harus memakan waktu yang lama, berjam-jam. Ya. Nasihat itu lebih ke tausiah, lebih ke wejangan yang singkat. Ya. Bisa saja setengah jam itu sudah cukup. Ya. Setengah jam sudah cukup, tidak harus sampai satu jam, dua jam. Qala Az-Zuhri, dalam hal ini Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, idza talal majlisu kana lisyaitani fihi nasibun. Kalau majlis itu terlalu lama, terlalu panjang, kana lisyaitani fihi nasibun, maka setan ada bagian di dalamnya. Setan ada bagian di dalamnya. Artinya ada kesempatan bagi setan untuk masuk, menggoda, membisikkan sesuatu yang negatif, entah itu ke pemberi nasihat atau juga ke orang-orang yang mendengarkan nasihat. Dan kita rasakanlah dalam aktivitas kita sehari-hari, misalnya duduk di majelis taklim saja, paling kuat konsentrasi itu mungkin satu jam. Tapi kalau taklimnya sudah sampai 2 jam itu biasanya sudah lelah, ya kan? Lelah, posisi duduk juga seringnya berubah. Nah, saat itu setan bisa masuk. Ya, mungkin membisikkan ke telinga salah seorang di antara kita, sudahlah keluar saja, ini kok taklim terlalu lama sekali. Itu taklim, padahal taklim beda dengan tausiah, ya, dengan nasihat. Taklim mungkin butuh waktu yang agak lama. Entah itu satu jam, ya, atau satu jam setengah, dua jam itu sudah maksimal sekali. Itu pun kadang-kadang kita merasa lelah. Maka agar faidah itu tersampaikan dengan baik dalam nasihat itu nggak perlu lama-lama. Ya. Dalam khutbah Jumat misalnya, karena khutbah Jumat itu termasuk tempat di mana khotib bisa menyampaikan apa? Nasihat. Khutbah Jumat hendaknya disampaikan secara singkat. Bahkan Nabi mengatakan bahwa itu termasuk dari fikihnya seseorang. Termasuk dari fikihnya seseorang, pemahaman agama yang baik seseorang adalah ketika menyampaikan khutbah Jumat itu disampaikan secara singkat, tidak terlalu lama. Beda dengan sholatnya, dia justru cenderung harus apa? Memanjangkannya. Khutbah Jumat 15 menit cukup, itu sudah pol. Tapi kalau khutbah Jumat sampai satu jam atau setengah jam, ini biasanya setan masuk dan itu terbukti. di barisan paling belakang itu suka berdehem-dehem kalau ada khotib yang khutbah Jumatnya kelewatan. Ya. Ada yang amin, ada yang ham-ham-ham, ada yang assalamualaikum, kan ini setan. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan kalau majlis itu terlalu panjang, maka setan ada bagian di dalamnya. Nah, oleh karena itu gak boleh terlalu lama ya, mengadakan majlis nasihat. Ya. Nah, memang kalau urusan lama dan tidaknya, bisa jadi ada yang mengatakan itu relatif. Betul, itu relatif. Bagi sebagian orang, setengah jam, satu jam tidak lama. Tapi bagi sebagian orang yang lain, bisa jadi itu lama. Nah, di sini pemberi nasihat, penyampai wejangan harus tahu melihat situasi dan kondisi. Kalau jamaahnya sudah nampak lelah, ya tidak mengapa istirahat terlebih dahulu. Kalau masih ada nasihat yang ingin disampaikan, dilanjut kemudian di sesi berikutnya. Itu lebih baik. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, la uhibbu lil qasi an yumillan nas. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, aku sangat tidak senang kalau tukang cerita itu membuat bosan banyak orang, membuat bosan manusia. Kisah itu kalau disampaikan satu, dua, tiga, menarik. Kisah, satu kisah selesai, dikasih faidah-faidah ilmu, kemudian baca lagi kisah berikutnya, selesai, kasih faidah-faidah ilmu, baca lagi kisah berikutnya, selesai, kasih faidah-faidah ilmu. Itu baik, bermanfaat. Ya. Tapi kalau kisah itu disampaikan terlalu banyak, ini bisa membuat bosan yang mendengarkan. Ya. Kalau satu dua kisah menarik, apalagi berhubungan dengan topik atau tema yang sedang dibahas. Kalau kisah itu campur aduk, berbagai macam kisah disampaikan di satu majelis dari awal sampai akhir, ini bisa buat bosan. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku sangat tidak senang jika tukang cerita itu membuat bosan manusia. Nah, oleh karenanya, ya, nasihat disampaikan sesuai kebutuhan, kisah juga disampaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, perkara kedua yang menjadi perhatian ahlul ilmi. Qala idza kana al-mau'udhu sultanan fa'ala al-wa'idhi an yatalattafa liyantafi'a al-sultan biwa'dihi. Apabila yang dinasehati atau yang diberi wejangan itu penguasa, maka si pemberi nasihat hendaknya berlemah lembut. Supaya apa? Liyantafi'as sultan biwa'dihi, supaya penguasa itu dapat mengambil manfaat dari wejangan dan nasihat yang disampaikan. Karena tentu saja yang namanya penguasa beda dengan rakyat biasa. Ya, walau bagaimanapun mereka penguasa perlu untuk dihormati, ya, dan diperlakukan berbeda dengan perlakuan kepada yang lainnya. Nah, agar nasihat yang disampaikan kepada penguasa itu bisa diterima dengan baik, pemberi nasihat hendaknya menyampaikan nasihat itu dengan lembut, ya, tidak cenderung menggurui atau mungkin menyalahkan secara langsung, tapi lebih ke mengarahkan, membimbing, mengingatkan. Itu yang bisa masuk, ya, ke mereka. Kemudian yang terakhir, anna 'alal qasi awil wa'id an yatamatsala ma ya'murun nas wa yantahi amma yanha anhu an-nas fadzalika anfa'u li nafsihi wa ablaghu fi ta'thiri wa'dihi. Bagi setiap tukang cerita atau pemberi nasihat, hendaknya dia melaksanakan apa-apa yang dia perintahkan kepada manusia dan menahan diri dari segala hal yang dia larang manusia untuk melakukannya. Fadzalika anfa'u li nafsihi, karena yang demikian itu akan lebih dapat bermanfaat untuk dirinya dan lebih sempurna dalam pengaruh nasihat yang disampaikannya. Si pemberi nasihat tentu dituntut untuk mengamalkan nasihat yang telah disampaikannya, dan nasihat itu bisa jadi isinya perintah kepada kebaikan dan bisa jadi isinya larangan dari segala kejelekan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum menyampaikan sesuatu, beliau melaksanakannya terlebih dahulu. Kalau menyangkut perintah, beliau laksanakan terlebih dahulu. Kalau menyangkut larangan, beliau tinggalkan, baru beliau menyampaikan. Nah, pemberi nasihat juga mesti seperti itu. Bahkan tukang cerita juga sama, harus seperti itu. Karena bisa jadi cerita yang diangkat itu menyangkut hal-hal yang baik, ya, yang isinya motivasi untuk beramal, beramal soleh. Bisa juga cerita yang diangkat atau dibacakan itu menyangkut hal-hal yang dilarang dalam agama, yang dilakukan oleh suatu kaum sehingga mereka binasa. Nah, sehingga tukang cerita juga dituntut untuk mengamalkan, melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebagai faedah dari hadis ke-24. Secara khusus hadis ini berbicara tentang masalah tukang cerita, penyampaian cerita, dan juga pemberi nasihat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-25. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta manakala ia menceritakan segala hal yang telah didengarnya. Hadis ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita agar tidak mudah menukilkan sesuatu yang kita dengar. Harus dipastikan dulu soal kevalidannya, kepastiannya, dasarnya, sumbernya. Jangan asal menyampaikan, jangan asal menyebarkan, atau kalau bahasa sekarang, jangan asal men-share. Kata Nabi, cukup seseorang dikatakan berdusta manakala menceritakan, menyebarkan, men-share segala hal yang telah didengarnya. Enggak setiap yang kita dengar itu benar, ya, ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi yang kita dengar itu ternyata tidak benar, enggak bisa dipertanggungjawabkan. jawabkan, masih simpang siur, 50-50 soal kebenarannya. Disinilah ya pentingnya kita untuk menjaga, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang dicap oleh Nabi SAW sebagai apa? Orang yang berdusta. Faidah dari hadis ini, pertama, fihi al-hadharu min kathratil kalam. Ada peringatan soal banyak bicara. Wa annaha qad tuaddi bi sahibiha ilal kadhibi min tazayyudi fil qawli. Karena banyak bicara ini bisa menyeret pelakunya kepada kedustaan. Banyak bicara bisa menyeret pelakunya atau orangnya kepada kedustaan. Min tazayyudi fil qawl. Seperti menambah-nambahkan sesuatu dalam pembicaraan. Orang yang banyak bicara kan ya senang bicara. Bahkan bisa jadi suatu majelis itu dikuasai dengan pembicaraannya dari awal sampai akhir. Enggak terputus terus. Nah, itu sangat mungkin ada kedustaan yang disisipkan dalam pembicaraannya, atau ada tambahan-tambahan yang disisipkan dalam pembicaraan yang merupakan kedustaan. Ya. Makanya dikatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya tentu banyak salahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia bicara yang baik, atau kalau tidak, diam. Nah. Kemudian faedah kedua, al-hadharu min adami tathabbut ingda naqlil kalam. Peringatan dari tidak melakukan cross-check dalam menukil suatu berita atau suatu perkataan. Ya. Nah, di sini kita diajarkan jangan asal nukil, tapi harus melakukan apa? Cross check terlebih dahulu. Nah, jika yang jelas-jelas kita ketahui keadaannya saja kita harus melakukan tasabbut dan tabayyun, apalagi yang tidak kita ketahui keadaannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang yang fasik, kita tahu keadaannya fasik, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Lakukan tathabbut, lakukan cross check, cari tahu kebenarannya. Apalagi orang yang kita enggak kenal, kita enggak tahu siapa ini membawa sebuah berita, maka harus lebih-lebih kita melakukan tasabut, ya, cross check, tabayyun. Nah, jangan asal share. Demikian juga kalau kita mendapatkan tulisan, ya, dapat tulisan mentang-mentang nampak ada faidah, langsung share. Cross check dulu, benar nggak ini riwayatnya? Betul nggak ini secara penukilannya? Ya. Kalau seandainya salah, kalau seandainya ternyata tidak berdasar, berarti kita menyebarluaskan sesuatu yang nggak ada dasarnya, dan itu bagian dari kedustaan, bahaya. Berikutnya yang ketiga, dammu naqlil isya'at wa ishariha bainan nas. Tercelanya menyebarluaskan berita, menukil sebuah berita, kemudian menyebarluaskannya, wa ishariha, dan memviralkannya, bainan nas, di tengah-tengah manusia. Berita yang belum jelas, karena sepertinya kok bakal ramai ini, ya, akhirnya disebarluaskan, ikut memviralkannya. Hati-hati, ya, apalagi kalau menyangkut kehormatan. Apalagi kalau menyangkut kehormatan, harus lebih hati-hati. Nah, Jangan mentang-mentang lagi rame kemudian ikut meramaikannya dalam keadaan gak tahu ya, gimana asal-usulnya, apakah ada dasarnya atau tidak. Kemudian yang terakhir, anna awlan nas bilbu di andalika du'atul khair fahum qudwatun nas fahumul ladina yanhaunan nas an sayyi'il aqwal wal af'al. Faedah yang terakhir, orang yang paling utama untuk menjauh dari tindakan-tindakan yang disebutkan di atas tadi ya, menyebarluaskan sesuatu tanpa melakukan cross-check, tasabut, tabayyun, adalah du'atul khair, para penyeru kebaikan. Ini yang paling utama, para penyeru kebaikan. Kenapa? Karena mereka itu qudwatun nas, contoh di tengah-tengah manusia ya. Dan merekalah orang-orang yang melarang manusia dari mengucapkan kata-kata yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Para penyeru kebaikan jangan sampai justru menjadi contoh kejelekan. Ini hal yang tidak pantas terjadi ya. Maka yang harus lebih berhati-hati adalah para penyeru kebaikan. Ketika menerima informasi, berita yang belum jelas, yang secara validitasnya diragukan, itu harus menahan diri. Jangan malah mengumpulkannya ya, mencatatnya, menyimpannya. Nah, ini hal yang tidak terpuji tentunya, apalagi dia sebagai panutan, contoh di tengah-tengah manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.